pameran karya seniman profesional. Pasar seni, wahana kreatif, seniman produktif, karya seni di ajenan, di sawah, di tari tenan, demi kemekaran, kajemaran, kebudayaan. Zaman kemajuan pengaruh budaya dengan hasil diambil menghadapi pilihan api karya cipta tepat guna bagi segala gerhana. Ya, modernisasi kan tidak selalu identik dengan westernisasi. Eta mah kebaratan meureun atawa memodernan. Lah, pokokna mah asal gaya ikutin zaman. Manggungkeun seni tradisi, moleakeun kreasi ngan risi pasar. Pasar seni tah eta terus pisan problem pemasaran produksi kesenian urang teh karing usahakeun kumaha masarkeunana rupina meriogikeun ahli pemasar kesenian anu terampil tur profesional kuruna mah kawas adu tinju loba promotor loba sponsor. Lamun kitu sigana tintonan kasenian oke wah di mana-mana bakal cuya. Seniman beken simpati da jembar harapan hati sakapeung bundung dikritik kesenian maasih menjadi bahan polemik. Hai, ieu mah sanes masyarakat seni demi apresiasi kritik seni teh periyogi ceuk saha kapan seniman anu berwawasan mah terpulungan. Ajen seni bisa ngaruhnya atuh produksina layu di masyarakat. Ah, komersil atuh ari kitu mah. Nulajak kasenian Sunda paling terkucing-kucingan majar praktis ekonomi. Esok pohok mari karcis. Oh ya, lalajo sok hayang tapi. Aduh, gratis deui mah repot atuh. Sanes boh eta teh. Margi anu disebut honorarium teh tayong nama cukup ku nyebut hatur nuhun. Tah ayeuna rada iseut tina hatur nuhun teh ningkat kana hatur kumaha kitu. Leuh sakitu ge pirang-pirang hatur nuhun. Hatur lumayan. Karya seniman profesional. Pasar seni wahana kreatif seniman produktif. Karya seni di ajenan di sawah di paripenan demi kamekaran. Bye.